Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berikutnya beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang menyebutkan tentang beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya adalah sifat-sifat fi'liyah, yaitu sifat ridha, kemudian sifat al-ghadab, kemudian sifat as-sukht, al-karahiyah, dan al-maqt. Al-maqtu ini merupakan sifat-sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, maka Allah lakukan. Ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Berkaitan dengan masyiatullah. Adapun yang pertama adalah sifat ridha. Disebutkan dalilnya, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, وَقَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan firman Allah Ta'ala, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, Allah ridha kepada mereka, وَرَضُوا عَنْهُ, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Ma'idah ayat 119. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan sifat ridha. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk, demikian pula sebaliknya Allah diridhai oleh makhluk. Allah meridhai dan diridhai. Radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Sehingga terdapat tabadulur ridha, timbal balik ridha antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya, terkhusus para walinya, al-awliya. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada para walinya, kepada kaum mukminin, lebih besar daripada segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Yakni di dalam jannah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keridhaannya kepada ahlul jannah, maka itu lebih besar daripada segala ni'mat yang dirasakan oleh ahlul jannah. Yang dirasakan oleh ahlul jannah. Sebelum kita melanjutkan tentang beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, perlu kita ketahui bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sifat-sifat fi'liyah ini, ar-ridha, al-ghadab, al-maqt, al-karahiyah, merupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang hakikiyah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Tidak perlu dikatakan majaz. Ya, tidak perlu dikatakan majaz. Itu sekedar kata-kata kiasan. Hakikatnya itu bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak perlu, bahkan tidak boleh mentakwil-takwilnya atau mentahrif-tahrifnya. Membawa kata-kata tersebut kepada makna lain yang tidak sesuai dengan zahirnya, tidak sesuai dengan zahir lafaznya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz-lafaz ini, maka harus difahami sesuai dengan apa yang nampak dari lafaz tersebut. Dari makna ridha, dari makna ghadab yang diartikan di dalam bahasa kita dengan kemarahan atau kemurkaan. Demikian pula al-karahiyah, kebencian. Demikian pula al-maq, kurang lebih memiliki arti yang sama. Al-sunnah wal-jama'ah meyakini bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk dirinya dari sifat-sifat itu wajib ditetapkan, wajib diyakini bahwa itu merupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu sifat-sifat zatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah. Baik itu sifat-sifat zatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah. Nah, adapun kelompok yang lain, selain al-sunnah wal-jama'ah, di antara mereka adalah Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Bagaimanakah keyakinan mereka terhadap sifat-sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala? Demikian pula sifat-sifat zatiyah. Keyakinan Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah adalah menafsirkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yakni lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam ayat bahwa itu adalah sifat Allah, mereka tafsirkan dengan makhlukat munfasilah, dengan makhluk-makhluk yang terpisah. Ketika disebutkan sifat ridha, maka yang dimaksud bukan ridha Allah, tapi suatu makhluk yang terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan Allah ta'ala ghadib, ya, marah, maka yang dimaksud oleh mereka, atau yang dimaksud menurut mereka adalah ya, makhluk yang terpisah dari Allah Ta'ala. Nah, dan ini adalah perkataan atau keyakinan yang batil, karena hakikatnya adalah nafyun dussifah, menafikan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Terkait dengan Jahmiyah, sebabnya adalah mereka telah menetapkan sebuah prinsip, sebuah dasar keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu anna Allah azza wa jal laisa muttasifan illa bisifatin wahidah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat kecuali dengan satu sifat saja. Ini menurut Jahmiyah. Wahya sifatul wujud. Yaitu sifat wujud. Sifat wujud. Ya, sifat ada. Hanya itu. Inilah keyakinan Al-Jahmiyah. Lantas bagaimana dengan sifat-sifat yang lain yang jelas-jelas disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih? Itu adalah sifat Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, ya, jika sifat-sifat itu ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah, nah ini istilah mereka, ya, hululul a'rab fi man ittasafa biha. Hululul a'rab fi man ittasafa biha. Nah, ini istilahnya mereka, hujjah yang mereka buat-buat sendiri. Ya, hujjah akal-akalan. Ya, hululul i'rab fi man ittasafa biha. Ya. Asal makna kalimat ini adalah hulul i'rab, yakni ya, masuknya, terdapatnya keberadaan al-i'rab. I'rab yakni sifat. I'rab ya, seringkali diartikan dengan sifat. Yang mereka maksudkan adalah sifat. Keberadaan sifat-sifat al-i'rab, ya, pada ya, siapa yang dia bersifat dengannya, dengan i'rab tersebut. Tapi istilah mereka adalah hulul al-i'rab, ya, keberadaan al-i'rab fi man ittasafa biha. Nah, ini kaidah akal-akalan yang mereka buat. Kemudian kelanjutan kaidah mereka ini, ya, dan ittisaf bil i'rab atau hululul i'rab, Ya. Ya, atau itisaf bil i'rab konsekuensinya adalah an yakuna jisman. Siapa yang bersifat dengan i'rab, siapa yang bersifat dengan i'rab berarti dia adalah jisim. Berarti dia adalah jisim. Ya. Terus bagaimana maksudnya? Ya harus dinafikan, karena kalau tidak kita konsekuensinya adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah jisim. Nah ini, ingat bagaimana menghadapi istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang global, mujmalah. Ya, yang tidak disebutkan dalam ayat dan hadis, demikian juga maknanya global. Bisa maknanya ini, bisa maknanya itu. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, pertama kita katakan itu global. Sehingga global dan tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan di dalam ayat dan hadis. Maka sikap kita adalah ya, tidak menggunakannya. Kita tidak menetapkannya dan tidak menafikan begitu saja. Ini terkait dengan lafaznya. Apa makna hulul, apa makna i'rad. Ya, tidak kita tetapkan, tetapi juga tidak kita nafikan begitu saja. Ini terkait dengan penggunaan lafaznya. Kemudian terkait dengan maknanya bagaimana? Nah ini, maknanya kita minta perincian. Apa maksud kalian? Apa maksud kalian dengan i'rad ini? Apa yang kalian maksud dengan jisim? Nah ini, apa yang kalian maksud dengan i'rad? Apa yang kalian maksud dengan jisim? Nah, intinya adalah ini, hululul i'rad. Ya, menetapkan sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat dan hadis. Berarti itu adalah hulul al-i'rad. Hulul itu asalnya dari fi'il halla yahillu. Artinya bertempat atau berada. Ya, oleh karena itu di sana ada kata mahallun. Mahal artinya apa? Tempat. Hulul berarti bertempat. Ya. Berada. Ya. Al-i'rad jamak dari Arab. Jamak dari Arab. Ya, ini juga perlu dirinci apa yang mereka maukan dengan i'rad. Kemudian jisim hululul i'rad yastalzimu an yakuna jisman. Ya, hululul i'rad konsekuensinya adalah berarti ya, tempat i'rad itu adalah jisim. Jika menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih, berarti itu adalah hululul i'rad. Dan hululul i'rad, ya, hululul i'rad konsekuensinya tempat i'rad itu adalah jisim. Adalah jisim. Nah, ini prinsip atau dasar ya pada al-Jahmiyah. Ya, ini prinsip dan kaidah akal-akalan aqliyah yang dibuat-buat oleh Jahmiyah. Dengan sebab itu pula, dengan sebab kaidah ini pula, ya, kelompok-kelompok yang lain menjadi menyimpang. Seperti Al-Mu'tazilah, mereka terbawa, ya, mereka terbawa oleh kaidah akal-akalan, kaidah aqliyah Jahmiyah. Demikian pula Al-Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, ya, mengikuti kaidah akal-akalan Al-Jahmiyah terbawa, terseret. Ya. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, kenapa muncul kaidah akal-akalan Jahmiyah ini? Ya, kaidah akal-akalan Jahmiyah ini hulul i'rad maknanya bagaimana dan seterusnya. Ya, kemudian ujung-ujungnya mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ya, selain sifat al-wujud. Jawabannya, ya, ada sebuah kisah. Ya, kisahnya cukup panjang. Ya. Kisahnya adalah pada awalnya Jahm bin Safwan, pencetus sekte Jahmiyah, dan dia adalah murid dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Ya. Jahm bin Safwan murid dari Ja'ad bin Dirham. Jahm bin Safwan ini dia tahayyar fi rabbih. Nah, dia kebingungan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebingungan? Ya. Karena dia telah termakan syubhat oleh sekelompok orang dari Sumaniyah. Apa itu Sumaniyah? Ya, Sumaniyah dengan membomah sin, memfathah mim, ya Sumaniyah. Nisbat kepada Sumanat, sebuah daerah yang ada di negeri India, Bilhind. Ya. Nah, Sumaniyah ini merupakan firqah min abadatil asnam, sekelompok ya, orang yang termasuk abadatil asnam, penyembah patung-patung berhala. Ya, seperti yang belum tahu, ya, kebanyakan orang India bagaimana agama mereka. Ini disebut Sumaniyah. Mereka sekelompok orang penyembah patung berhala. Taqulu biqidamil alam wa ibtalin nazar wa istidlal. Ya. Mereka ya, mengatakan atau meyakini bahwa alam ini makhluk-makhluk ini seluruhnya qadim. Makhluk-makhluk ini seluruhnya qadim. Apa makna qadim? Tidak memiliki permulaan. Ya, tidak memiliki permulaan. Ya, jadi makhluk-makhluk ini langgeng dari segi atau dari sisi waktu yang lampau. Langgeng dari sisi waktu yang lampau. Ya, zaman dahulu kala kapan tidak ada permulaannya. Padahal yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki permulaan adapun makhluk. Ya, pasti ada permulaannya. Ya, walaupun di waktu yang lampau sekali tapi ada permulaannya. Ya, adapun Sumaniyah meyakini bahwa alam ini qadim. Ya. Dan mayoritas dari Sumaniyah ini yunkirunal ma'ad wal ba'ats ba'dal maut, mengingkari hari kebangkitan. Ya. Mayoritas kelompok Sumaniyah ini mengingkari adanya hari kembali dibangkitkan setelah kematian. Dan sekelompok dari Sumaniyah ini beberapa keyakinan Sumaniyah. Sekelompok dari Sumaniyah ini ya, meyakini tanasukh al-arwah. Ya, tanasukh al-arwah. Ini semacam reinkarnasi. Tanasukh al-arwah fi suwaril mukhtalifah. Reinkarnasi. Ya, semacam itu, wallahu alam. Ya. Jadi berubah-ubahnya roh ya, pada bentuk yang berbeda-beda. Dulu sebagai manusia, kemudian mati, hidup lagi dalam bentuk makhluk yang lain, dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya. Tanasukh al-arwah. Nah, ini Sumaniyah. Yang jelas, Jahan bin Sofan ini mulai kebingungan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sebab sekelompok orang dari Sumaniyah, ya, sekelompok orang dari Sumaniyah berkata kepadanya, kepada Jahan bin Safwan, ya, "Atsbit lana anna hadhihi al-asya' makhluqatun wa anna laha khaliqan." Ya. Tetapkanlah, tunjukkanlah, buktikanlah kepada kami bahwa benda-benda ini semuanya adalah makhluk. Bumi, langit, gunung-gunung, pepohonan, manusia, hewan-hewan. Ini semua adalah makhluk dan ada yang menciptakannya. Perhatikan tadi Sumaniyah meyakini apa? Tanasukh al-arwah. Ya, tanasukh al-arwah semacam reinkarnasi. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tidak meyakini ada yang mencipta. Berkelanjutan saja. Ini roh, kalau sudah mati ya nanti berubah lagi jadi makhluk yang lain dan seterusnya. Berkelanjutan. Enggak perlu ada pencipta. Ya. Misalkan manusia mati, rohnya nanti akan hidup lagi dalam bentuk yang berbeda. Jadi hewan, jadi kera atau babi. Kemudian mati lagi, ini jadi apa lagi? Kan enggak ada yang menciptakan kera itu, enggak ada yang menciptakan hewan itu dan seterusnya. Enggak ada pencipta. Cuma berkelanjutan saja. Nah, tidak meyakini adanya pencipta. Ya, oleh karena itulah ya, mereka ya, menantang Jahan bin Safwan. Jahan bin Safwan kan mengaku muslim ya. Menantang Jahan bin Safwan untuk membuktikan. Buktikan bahwa makhluk-makhluk ini atau benda-benda ini adalah makhluk dan ada penciptanya. Ya, lalu Jabir bin Sofwan pun akhirnya berpikir, muddatan minaz zaman. Ya, dalam waktu yang entah mungkin cukup lama. Ya. Nah, Jabir bin Sofwan juga berpikir, ya, bagaimana mungkin membuktikan kepada mereka menggunakan dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis, sementara mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tidak mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang wajib diimani. Akhirnya yang digunakan oleh Jabir bin Sofwan adalah dalil apa? Dalil akli, akal-akalan. Nah ini, akhirnya awal mulanya terpeleset di sini. Ternyata dalil akal-akalannya salah. Tapi dia sudah terlanjur berdalil dengan itu. Akhirnya dia terjepit sendiri, kepepet sendiri oleh dalil akal-akalannya. Dan ujung-ujungnya sampai dia sendiri kufur. Na'udzubillah. Nah, akhirnya dia berdalil, berhujah dengan dalil akli, akal-akalan. Apa dalil akli menurut Jabir bin Sofwan yang dia sampaikan kepada Sumaniyah? Ya, dia mengatakan, ladaina i'rad la yumkinu an taquma binafsiha. Ya'ni, la yumkinu an naraha laysa laha hay'ah. Ya. Ma hadhil a'rad? Qala mithlu lawn wal hararah wal buruda wal harakah. Hadhil asya' la tura. Ya. Di hadapan kita ada a'rad. Ya, ada a'rad, jamak dari aradun, a'radun, yang tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi a'rad itu adalah sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Ya. Jadi yang dimaukan dengan a'rad adalah sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Ya'ni la yumkin an naraha laysa laha hay'ah. Ya'ni kita tidak mungkin melihat arad tersebut tanpa bentuk, tanpa wujud, berdiri sendiri begitu saja. Contohnya seperti apa? Laun, warna. Antum pernah melihat warna jalan sendiri? Atau warna itu pasti melekat atau ada pada suatu benda? Jawabannya, warna pasti ada pada suatu benda, tidak mungkin kita melihat warna jalan sendiri di hadapan kita. Itu arad. Warna. Contoh lain, al-hararah. Panas. Suhu panas. Ya, antum pernah melihat sesuatu yang namanya hararah jalan sendiri, panas? Kan enggak. Pasti ada pada sesuatu. Tidak mungkin berdiri sendiri. Demikian pula sebaliknya, sifat dingin. Demikian pula al-harakah, gerak. Ya, gerakan. Yang namanya gerakan, tidak pernah. Dan tidak mungkin kita melihat ada gerakan berdiri sendiri. Pasti suatu benda yang bergerak. Jadi gerakan itu ada pada sesuatu. Nah, hal semacam ini la tura, tidak terlihat berdiri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan arad. Inilah yang dia maksud dengan arad. Ya. Dan seterusnya. Nah, hal-hal ini dia sebut dengan arad. Ya. Untuk membantah ini, sekali lagi, ini kondisinya sedang membantah Sumaniyah yang tersesat itu. Ya, kemudian ya, Jabir bin Sofwan ya menanyakan kepada Sumaniyah itu benar atau tidak. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Benar atau tidak, dia bertanya kepada Sumaniyah. Ya, ini kan pendahuluan dalilnya, argumen atau alasan atau ya tadi akal-akalan milik Jahmiyah atau milik Jabir bin Sofwan. Ya, benar atau tidak, ini baru mukadimahnya. Ya, benar, sahih, kata Sumaniyah, ya ini benar. Ya. Kemudian Jabir bin Sofwan melanjutkan. Ya, setelah sepakat dengan Sumaniyah, Sumaniyah sepakat dengan Jabir bin Sofwan terkait dengan mukadimah ini, pendahuluan ini. Ya sudah. Kemudian Jabir bin Sofwan melanjutkan. Idan idza halat bi syai'in fa hadza syai' idan ihtaja ila ghairi. Falaysa thamma jismun illa wa fi i'rad. Fala yaqumu al-jismu illa bil i'rad. Falaysa thamma jismun bila hararatin wala burudah. Ya. Nah, kalau begitu, ketika arad-arad semacam ini berada pada sesuatu, ya, berarti sesuatu itu butuh kepadanya. Berarti sesuatu itu butuh kepada yang lain. Ketika arab-arab ini berada pada sesuatu, berarti sesuatu ini membutuhkan selainnya. Berarti sesuatu ini membutuhkan selainnya. Ya. Membutuhkan selainnya. Ya kan? Misalkan apa? Ya, sesuatu memiliki arab ini, entah sifat, entah apa namanya, warna atau yang lain, atau suhu panas atau dingin atau apa. Ya, atau gerakan, ya. Dan seterusnya. Berarti sesuatu ini adalah sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya. Ya. Tidak mungkin tidak butuh kepada selainnya. Ini akal-akalan saja, akal-akalan Jahmiyah, Jamin Sofwan. Ya. Kalau begitu, atau dan kenyataannya tidak ada satu jisim pun yang kita lihat. Jadi benda-benda ini dia anggap sebagai jisim. Jismun, ya jasmani atau tubuh, ya badan, jisim gitulah. Kita lihat tidak ada satu jisim pun yang kita lihat ini kecuali dia memiliki i'rab. Memiliki i'rab. Misalnya kita lihat ini meja. Dia punya i'rab tidak? Yang berdiri padanya, yang terdapat padanya ada. Ya, mungkin warna, entah warna coklat, kemudian tingginya sekian sentimeter, itu kan juga i'rab. Kan enggak pernah kita melihat tinggi sekian sentimeter berdiri sendiri. Ya, ini i'rab. Kemudian keras, ya, karena meja keras. Ya, dan seterusnya. Tidak ada satu jisim pun kecuali pasti ada i'rab di situ. Ya. Nah, tidak ada satu jisim pun kecuali pasti ada i'rab di situ. Ya, suhu panas atau suhu dingin. Nah, ini menunjukkan ya hululul i'rab fil jisim. Ya, keberadaan i'rab ini pada jisim menunjukkan bahwa jisim adalah sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya. Menunjukkan bahwa jisim membutuhkan kepada selainnya sehingga butuh adanya i'rab tadi. Ya. Wa madama anal jisma muhtajun fa walaysa mustaqilan bi ijadi nafsihi. Li'anna al-muhtaja ila ghairi fi ba'd wujudi fa bil aula yakunu muhtajan ila ghairi fi asli al-wujud. Law kanat al-ajsamu awjadat nafsaha lakana yumkin an tastaghniya an hadhihi al-i'rab. Ya. Keberadaan i'rab pada jisim, ya, tidak ada satu jisim pun kecuali ada i'rabnya. Dan keberadaan i'rab pada jisim menunjukkan bahwa jisim itu membutuhkan selainnya sehingga butuh memiliki i'rab. Jisim itu butuh adanya ya jisim itu butuh adanya apa? Suhu panas atau suhu dingin atau gerakan atau membutuhkan ini, membutuhkan itu. Ini i'rab-i'rab yang berdiri yang tidak mungkin berdiri sendiri, ya, yang pasti berdiri kepada selainnya. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya. Kalau butuh kepada selainnya, ya, butuh kepada selainnya, kalau jisim butuh kepada selainnya, berarti dalam hal keberadaan jisim itu juga butuh kepada selainnya. Artinya di sana ada pencipta. Karena jisim itu membutuhkan selainnya. Buktinya adanya i'rab pada jisim tersebut. Ya, berarti jisim itu butuh. Nah, oleh karena butuh, maka tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti dalam hal wujudnya, ya, keberadaannya, eksistensinya juga pasti ada yang menciptakan. Ya, dalam kehidupannya saja sekarang membutuhkan adanya i'rab. Ya, apalagi ya dia menjadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Ya. Dia sekarang terwujud, pasti ada yang mewujudkannya. Dalam hal keberwujudannya, demikian juga eksistensinya pasti ada yang menciptakannya. Nah, ini kan akal-akalan yang jelimet, tapi mungkin dengan bahasa yang diperbagus ya oleh Jam bin Sofwan waktu itu ya sehingga laris diikuti oleh para pengikutnya, demikian juga diterima oleh Sumaniyah. Ingat, Jam bin Sofwan menyampaikan hal ini untuk apa? Untuk membuat Sumaniyah itu yakin bahwa di sana ada pencipta. Caranya seperti itu. Akal-akalan sekali itu. Akal-akalan sekali. Dalil akli. Ya, apakah didukung oleh Al-Quran dan Hadis dalil akal-akalan seperti ini? Ya, adillah aqliyah, dalil-dalil aqli. Ya. Memang ya terkadang dibutuhkan, tidak dilarang secara mutlak. Namun telah dinyatakan oleh para ulama bahwa dalil-dalil aqli itu telah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita ingin berhujjah secara logika, secara akal, maka cukupkanlah dalil secara logika yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu sudah lengkap. Sudah mencukupi. Tinggal kita gali, ya, kemudian kita fahami dan kita sampaikan sebagai hujjah. Ya, ini dalil akli secara logika begini-begini. Naam. Nah, sekali lagi Jam bin Safwan ya membantah Sumaniyah dengan mengatakan tidak ada satu jisim pun yang kita lihat ini kecuali pasti ada i'rabnya. Dan keberadaan i'rab menunjukkan bahwa jisim itu adalah sesuatu yang membutuhkan selainnya. Nah, ketika dia membutuhkan kepada selainnya dalam keberlangsungan hidupnya saat ini, menunjukkan bahwa keberadaannya dari awal memang membutuhkan selainnya, yaitu pencipta. Sehingga dia tercipta dari ketiadaan menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Ya, sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Ya, di dalam wujudnya dan keberadaannya dari awal pasti dia membutuhkan selainnya. Berarti ada pencipta. Nah, ini. Nah, akhirnya Sumaniyah mengatakan bagaimana? Oh, hadza sahih. Oh ya, ini benar. Naam. Fa asbatalahum an al-asya' la budda laha min mujid. Sehingga Jahmiyah atau Jahm bin Safwan ya membuktikan kepada mereka dengan argumen itu bahwa segala sesuatu pasti ada penciptanya. Semua benda pasti ada penciptanya. Kemudian Jahm bin Safwan mengatakan hadzal mujid wallahu ta'ala. Yang mewujudkan, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jahm bin Safwan mengatakan seperti itu kepada Sumaniyah. Dialah Ar-Rabb, dialah Al-Khaliq yang telah menciptakan segala sesuatu ini dari tiada menjadi ada. Akhirnya sekelompok orang dari Sumaniyah ini ya sepakat dan menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta itu ada. Sudah sepakat, oh iya berarti ada, benar kamu. Tapi kemudian bagaimana? Sumaniyah mengatakan, Sif lana hadar Rabb. Ya. Gambarkanlah kepada kami, sifatkanlah kepada kami, ya, Rabbmu itu, Rabb itu. Ya, jadi Sumaniyah mau percaya kepada Jahm bin Safwan, oh iya berarti ada Allah, ada Rabb. Terus Rabb kita itu bagaimana? Rabb kita itu sifat-sifatnya bagaimana? Ya bukan mungkin seperti maha besar, Allah maha rahmat, Allah maha mencintai, Allah maha dan seterusnya. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kebingungan. Jahm bin Safwan kebingungan. Mungkin sekelompok orang dari Sumaniyah ini ya ingin mengerti lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa taala setelah menerima dan meyakini bahwa Allah itu ada, pencipta itu ada. Ya. Namun pada akhirnya ya mereka kan bertanya. Ya. Allah pencipta kita yang berhak kita ibadahi, Rabb kita itu sifat-sifatnya bagaimana? Nah, kan ingin lebih mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jahm bin Safwan bagaimana? Falamma arada al-wasfa nadhara fil awsaf allati fil Qur'an. Ketika Jahm bin Safwan ingin menggambarkan, ingin mensifatkan, menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Sumaniyah yang bertanya ini, Jahm bin Safwan akhirnya melihat sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yes. Akhirnya kan gak mungkin ngarang kan begitu. Akhirnya lihat di Al-Quran gimana ya Allah Subhanahu wa taala sifatnya bagaimana. Misalkan seperti yang disebutkan di sini akhidah wasatiyah. Allah Subhanahu wa taala wahuwal ghafurur rahim fallahu khairun hafidha wahuwa arhamur rahimin radiyallahu anhum wa radu'an kataba rabbukum ala nafsir rahmah dan seterusnya. Ya, yes. Falamma أراد الوصف نظر في الأوصاف التي في القرآن فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف ينقض الدليل الذي أقامه ولم يجد غيره على وجود الله عز وجل. Ya, setiap kali dia ingin mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dia cermati ternyata ya, jika menetapkan sifat itu, maka akan membantah dalil akal-akalan dia sendiri. ya, membantah dalil akal-akalan dia sendiri, ya, yang telah dia perjuangkan, ya, yang telah dia sampaikan kepada Sumaniyah. Soalnya kenapa? Soalnya itu hululul a'rad berarti. Kalau begitu Allah itu butuh kepada selainnya, berarti Allah itu jisim, berarti Allah sama dengan makhluk dan seterusnya. Ya, sekali lagi gimana? Ya, dia melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian ketika dia cermati, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', misalkan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Sifat rahmah berarti, ya, rahmah itu arab. Kan begitu. Kalau rahmat itu arab, kan enggak mungkin kita melihat rahmah berdiri sendiri begitu. Ya. Demikian juga sifat-sifat yang lain atau sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai, ya, biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, ya, innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul muttaqin, kan enggak mungkin ada cinta berdiri sendiri berjalan, kita lihat kan enggak mungkin. Berarti mahabbah itu arad. Kalau mahabbah itu arad dan mahabbah itu benar-benar ada pada Allah, berarti Allah itu jisim dan butuhkan kepada selainnya, berarti Allah butuh. Berarti Allah tidak ghani 'anil 'alamin. Ghani 'anil 'alamin kan artinya tidak butuh kepada semua makhluk, kepada semua alam. Tapi ini butuh. Ya. Nah, berarti Allah butuh. Padahal enggak mungkin Allah itu butuh. Kalau Allah itu butuh, berarti dalam eksistensi Allah, Allah membutuhkan ada pencipta lagi. Siapa yang menciptakan Allah? Kan seterusnya begitu. Nah, akhirnya ya sudah. Terus bagaimana ini? Masa argumen saya mau saya bantah sendiri? Ya, saya gugurkan sendiri argumen saya di hadapan Sumaniyah. Nah, karena kalau saya menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya saya terjebak oleh, ya, argumen saya sendiri. Hurulul a'rad, sifat-sifat itu adalah a'rad. Jika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, artinya ada pada Allah a'rad. Dan jika ada pada Allah a'rad, berarti Allah itu jisim dan Allah itu membutuhkan kepada selainnya. Itu enggak mungkin Allah butuh kepada selainnya. Itu sebagaimana ini? Sudah. Akhirnya, ya, apa? Akhirnya adalah walam yajid ghairahu ala wujudillahi azza wajal. Dia tidak mendapati ada sifat yang bisa ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali satu sifat saja, yaitu sifat wujud. Allah itu memiliki satu sifat saja. Apa sifatnya? Wujud. Allah itu ada, sudah begitu aja. Ya. Tidak ada sifat rahmah, tidak ada sifat izzah, tidak ada sifat al-mahabbah. Ya, dan seterusnya, sifat wujud. Kalau wujud kan enggak masalah, memang Allah itu wujud, mawjud. Ya, enggak masalah, ini enggak termasuk arab kata dia. Naam. Naam, nah ini inilah kaidah aqliyah yang telah ditanamkan oleh Jahm bin Safwan. Amarahullahu bima yastahiq. Ya, semoga Allah membalasnya dengan yang setimpal. Kaidah ini telah menyesatkan sekian banyak umat Islam. Ya. Karena para mubtadi'ah, para ahlul bid'ah yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terpengaruh oleh kaidah Jahm bin Safwan ini. Ya. Mereka para ahli bid'ah yang datang setelah Jahm bin Safwan membenarkan Jahm bin Safwan. Ya, memang benar. Tidak ada dalil, bukti untuk menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an dan hadis, kecuali dalil ini. Ya, kalau di hadapan seorang muslim mukmin, kita sampaikan saja ayatnya, hadisnya. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an dan hadis, bagaimana? Ya, paling kita pakai dalil ini. Dalil yang telah ditetapkan oleh Jahm bin Safwan, yang telah digunakan oleh Jahm bin Safwan. Begitu, Mu'tazilah terpengaruh, ya, dengan masalah hululul i'rab tadi. Ya, Syairah juga sama. Ya, terpengaruh dengan itu. Ya, tapi akhirnya konsekuensinya adalah apa? Mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Mu'tazilah menafikan semua sifat Allah Ta'ala kecuali tiga. Ya, kecuali tiga. Ya, mungkin di lain kesempatan barangkali bisa kita bahas. Nah, demikian juga Asy'ariyah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali berapa? Tujuh. Ya, kecuali 7 sifat. Kenapa mayoritasnya itu dinafikan? Ya tadi, karena terjebak oleh kaidahnya Jam bin Safwan. Ya, hululul i'rab. Ya, hululul i'rab konsekuensinya berarti itu adalah jisim. Kalau jisim berarti muhtaj dan Allah tidak mungkin muhtaj. Berarti Allah bukan jisim. Allah bukan jisim berarti Allah tidak memiliki i'rab. Artinya Allah tidak memiliki sifat maksudnya. Terus bagaimana? Kalau Asy'ariyah kenapa menetapkan 7 sifat kata mereka? Karena akal menunjukkan Allah memiliki 7 sifat ini. Jadi dalil akalnya, dalil aklinya Jahm bin Safwan, ya, juga ada dalil aklinya Asy'ariyah. Ya memang benar, ya hululul i'rab, ya hululul i'rab menetapkan sifat, ya berarti Allah itu jisim. Kalau menetapkan sifat berarti Allah itu jisim. Itu secara logika begitu. Padahal Allah bukan jisim, berarti Allah tidak memiliki sifat. Kecuali 7 sifat ini karena secara logika, logika dan akal menunjukkannya. Ya sudah, berarti kan logika dengan logika. Ya, menurut mereka sebenarnya gak berseberangan. Ya, secara logika, secara umum, Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau memiliki sifat, berarti Allah itu jisim, berarti Allah itu membutuhkan kepada selainnya dan seterusnya. Tidak punya sifat. Ya. Nah terus bagaimana dengan 7 sifat yang kalian tetapkan wahai Asy'ariyah? Mereka mengatakan ya ini juga secara logika sama-sama dengan logika, secara akal. Begitu. Ini menurut mereka. Nah, yang akal yang mereka maksud juga akalnya mereka sebagaimana Jahm bin Safwan menyebut itu dalil akli untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta itu juga akalnya Jahm bin Safwan saja. Ya. Nah, ketika berseberangan dengan ayat dan hadis, ya, ayat dan hadis menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, tapi konsekuensi kaidah Jahm bin Safwan adalah menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa kaidahnya Jahm bin Safwan adalah batil. Kaidahnya Jahm bin Safwan adalah batil. Nah, dan secara logika juga seperti itu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki sifat wujud, gak punya sifat ini, gak punya sifat itu, gak mungkin. Ya, logikanya satu benda saja, ya satu benda saja, yaitu selain Allah ya, satu benda saja pasti kan memiliki lebih dari satu sifat. Dari satu warnanya, ya suhunya, kalau benda ya, kalau makhluk suhunya, tingginya, panjangnya, pendeknya. Ya ini keras atau lembut, lunak atau padat atau cair dan seterusnya. Kan pasti lebih dari satu sifat, banyak. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki sifat wujud? Jawabannya kan tidak. Demikian juga dalil akal-akalannya Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat saja. Padahal di sana ada sifat-sifat yang secara logika lebih jelas Allah memiliki sifat tersebut daripada 7 sifat yang dinyatakan oleh Asy'ariyah. Kata mereka Allah memiliki 7 sifat ini karena secara logika atau logika menunjukkan hal itu. Akal menunjukkan hal itu. Padahal di sana ketika dicermati dengan mudah, gak perlu pencermatan yang mendalam, ada sifat Allah Subhanahu wa taala di luar 7 sifat yang mereka tetapkan lebih jelas. Ya, lebih jelas secara logika lebih jelas bahwa Allah memiliki sifat tersebut. Ya. Intinya inilah ya kesudahan orang-orang yang terlalu berhujjah dengan akal. Ya, akal manusia itu terbatas. Oleh karena itu perlu dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akal dengan wahyu, akal dengan Al-Quran dan hadis itu ibarat mata dengan cahaya. Ya sebagus apapun kemampuan mata seseorang, tanpa ada cahaya tidak mungkin bisa melihat. Ya pasti akan tersesat ketika berjalan. Ya demikian demikian pula akal kita, akal manusia, secerdas apapun akal manusia, kalau tidak terbimbing oleh cahaya wahyu pasti akan tersesat. Ya, karena apalagi membahas tentang perkara-perkara gaib, dari mana kita mengetahui perkara-perkara gaib? Di antara perkara-perkara gaib itu adalah ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahui tentang Allah? Rincian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sementara kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada cara lain kecuali kita harus mengaitkan akal kita selalu dengan wahyu, dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Kalau tidak, ya maka keadaan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Ya, bahkan Jahmiyah atau Jam bin Safwan sampai terjatuh di dalam kekufuran, dan disepakati oleh kaum muslimin bahwa Jam bin Safwan itu kafir. Padahal pada awalnya dia ingin membela ya, Islam. Mungkin. Demikian pula gurunya Jam bin Safwan, yaitu Ja'ad bin Dirham, ya, telah dihukum mati oleh pemimpin, oleh Al-Amir kala itu, ya, dan disepakati oleh kaum muslimin bahwa dia adalah seorang yang telah kafir, murtad. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan bagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Semoga dapat terfahami dengan baik. Ya. Kiranya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam biswab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.